rasakan dua hati dalam penantian. Jangan membentang dan memisahkan dua hati dalam penantian. Nak tinggi gunung memisahkan, dan dalam laut menaramkan cinta bersatu. Langit biru awankah jadi pelabuhan, cinta bersatu di langit biru dua hati dalam penantian. Hati dalam penantian, jarak membentang dan memisahkan dua hati dalam penantian. Satu di langit biru awankah jadi pelabuhan, cinta bersatu di langit biru dua hati dalam penantian.